Tuntu. Demo belum menang. Alejandro dah pula eh. Kalimat cinta tak ubahnya lagi pinung cuplah dua. Karena cinta indah terasa hati membunga-bunga. Sehari tak bertemu, setahun rasa hampa. Seminggu tak berjumpa, rasakah sakit jiwa. Terbayang wajah kamu, meklaim-klaim anak mata. Terkem-kem bina dapur, rasa terpepe jaga. Nyong ke penyakit cinta kini aku yang rasa itu derita cinta. Kalimat cinta tak ubahnya lagi pinung tukar dua. Karena cinta indah terasa hati membunga-bunga. Siang malam sabe terbayang. Mata no rusuk bukalam. Melayang-layang fikir dinda. Kasihku yang tak kesampaian. Arah tujuan pitan lena. Harapan demi pinangan. Ipeplung panggang ku kecewa. Sungguh kecewa. Kalimat cinta tak ubahnya lagi pinung tukar dua. Karena cinta indah terasa hati membunga-bunga. Dirimu tak ku lupakan. Siang malam sabe terbayang. Mata no rusuk bukalam. Melayang-layang fikir dinda. Kasihku yang tak kesampaian. Arah tujuan pitan lena. Harapan demi pinangan. Ipeplung panggang ku kecewa. Sungguh kecewa. Kalimat cinta tak ubahnya lagi pinung tukar dua. Karena cinta indah terasa hati membunga-bunga. Sehari tak bertemu, setahun rasa hampa. Seminggu tak berjumpa, rasakah sakit jiwa. Terbayang wajah kamu, meklaim-klaim anak mata. Terkem-kem bina dapur, rasa terpepe jaga. Nyong ke penyakit cinta kini aku yang rasa itu derita cinta. Kalimat cinta tak ubahnya lagi pinung tukar dua. Karena cinta indah terasa hati membunga.